dan dosa besar. Ikhtilat itu haram dan dosa besar. Ahibati akhawatil muslimah, saudari-saudariku muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ataupun sebelumnya, apa itu ikhtilat? Apakah itu ikhtilat? Para ulama mengatakan ikhtilat adalah ijtima'ur rajuli bil mar'ati allati laysat bimahram lahu ijtima'an yuaddi ila ribah. Yang artinya terkumpulnya lelaki dengan perempuan yang bukan mahram dengan perkumpulan yang menyebabkan keragu-raguan, menyebabkan fitnah. Ini pengertian dari ikhtilat. Ikhtilat juga maksudnya adalah ijtima'ur rijal bin nisa ghairil maharim fi makanin wahidin yumkinuhum fihi al-ittisalu fima bainahum bin nazar awil isyarah awil kalam awil wadan min ghairi ha'il aw mani'in yadfa'u ar-ribati wal fasad. Pengertian ikhtilat yang lain adalah terkumpulnya para lelaki dengan para perempuan yang bukan mahram di sebuah tempat, memungkinkan mereka di dalamnya untuk berhubungan di antara mereka, baik dengan pandangan, isyarat, perkataan, ataupun badan, tanpa ada penghalang atau pembatas yang menghilangkan kerusakan ataupun fitnah. Itulah pengertian dari ikhtilat, terkumpulnya para lelaki dengan perempuan yang bukan mahram dalam sebuah tempat yang memungkinkan mereka berhubungan di antara mereka dengan pandangan, isyarat, perkataan, badan, tanpa pembatas atau penghalang yang menghilangkan kerusakan ataupun fitnah. Berdasarkan pengertian ini, maka yang namanya ikhtilat, yaitu terkumpulnya para laki dan para perempuan yang bukan mahram, bukan istrinya, bukan orang tuanya, bukan adik kakaknya, bukan paman bibinya, bukan anak cucunya, terkumpulnya lelaki dengan para perempuan yang bukan mahram di sebuah tempat, baik itu masjid, sekolahan, halaman, ruangan, di sebuah tempat yang memungkinkan mereka untuk berhubungan, baik dengan cara melihat, bisa saling melihat, bisa saling memberikan isyarat, bisa saling memberikan ucapan, atau bisa berkumpul badan, berduaan, bertigaan, berempatan dan selanjutnya, tanpa ada pembatas atau penghalang, yang mana pembatas dan penghalang tersebut menghilangkan kerusakan dan juga menahan fitnah di antara manusia. Itulah yang disebut dengan ikhtilat, bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di sebuah tempat yang memungkinkan mereka di dalamnya berhubungan baik dengan ucapan, penglihatan, isyarat atau badan, dan tanpa ada pembatas atau penghalang yang menghalangi mereka dari fitnah atau kerusakan. Dan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah harus ketahui, ujung dari ikhtilat adalah perzinahan. Ujung dari ikhtilat adalah perzinahan. Taib. Kita ambil dalil yang pertama dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang haramnya ikhtilat, atau dari ayat Al-Qur'an maksud saya. Yang pertama yaitu surat Al-Ahzab ayat 33. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Dan diamlah kalian wahai para perempuan di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berdandan dengan dandanan wanita-wanita jahiliyah yang dahulu. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya hijab yang paling terbaik bagi para perempuan adalah rumahnya. Dan ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa para perempuan semestinya memiliki hijab antara dia dengan para lelaki. Antara dia dengan para lelaki. Dan ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya wanita-wanita yang tidak berikhtilat, wanita-wanita istimewa, wanita-wanita pilihan, wanita-wanita yang bertakwa. Sebab kalau kita baca ayat sebelumnya, Al-Ahzab ayat 32, Allah berfirman, ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaitunna. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kalian bertakwa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya salah satu sifat wanita yang istimewa, berbeda dengan wanita-wanita biasa apalagi murahan, adalah wanita-wanita yang tidak berikhtilat, menjadikan rumahnya sebagai hijabnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata menafsiri ayat ini, ilzamna buyutakunna fala takhdha'na lighairi hajah. Wahai para perempuan, diamlah kalian di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian keluar tanpa ada keperluan. Wa minal hawaij syar'iyyah as-salatu fil masjidi bi syartihi. Dan termasuk dari keperluan syariat salat di masjid dengan mengerjakan syaratnya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajidallah. Janganlah kalian larang budak-budak wanita Allah pergi ke masjid-masjid Allah. Wal yakhrujna tafilat, dan hendaklah kalian keluar dalam keadaan tidak berdandan. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, wa buyutuhunna khairul lahunna, dan rumah-rumah perempuan lebih baik bagi para perempuan. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ji'nan nisa ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal faqulna, para perempuan pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, ya Rasulullah, dhahabar rijal bil fadli wal jihad fi sabilillah, fama lana amalun nudriku bihi amal al mujahidin fi sabilillah. Wahai Rasulullah, para lelaki membawa pahala yang besar dan keutamaan berjihad di jalan Allah, maka kami tidak memiliki amalan yang menyamai para lelaki yang berjihad di jalan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qa'ada min kunna fi baitiha fa innaha tudriku 'amalal mujahidin fi sabilillah." Yang artinya, barang siapa yang duduk dari kalian wahai para perempuan di rumahnya, maka sesungguhnya ia mendapati pahala amal berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa surat Al-Ahzab ayat 33 dalil tentang haramnya ikhtilat, bercampurnya laki-laki dengan perempuan di sebuah tempat yang memungkinkan mereka berhubungan di antara mereka, baik dengan pandangan, isyarat, ataupun ucapan, ataupun badan, tanpa ada pembatas yang membatasi mereka sehingga tidak terjadi fitnah dan juga godaan. Kemudian Allah setelah itu berfirman, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian berdandan sebagaimana wanita jahiliyah generasi pertama berdandan. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa dua hal yang senantiasa tidak bisa terpisahkan. Perhatikan ibu-ibu, dua hal yang senantiasa tidak bisa terpisahkan, padahal diharamkan. Yaitu, apabila seorang perempuan keluar rumah, pasti berdandan. Apalagi dengan dandanannya tersebut, berikhtilat. Apabila perempuan keluar rumah, pasti berdandan. Apalagi dengan dandanannya tersebut, berikhtilat. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Karena setelah itu Allah berfirman, janganlah kalian berdandan sebagaimana wanita jahiliyah generasi pertama berdandan. Makanya ayat ini sebagai dalil diharamkannya ikhtilat. Karena perempuan hijabnya yang paling terbaik, batasannya dari pandangan lelaki yang paling terbaik, dari berkumpulnya dengan lelaki yang paling terbaik adalah yaitu rumahnya. Karena kalau sudah keluar rumah, pasti dia berdandan. Mau tidak mau, siapapun, istri siapapun, ya, pasti berdandan. Apalagi setelah itu, berikhtilat. foto-fotoan di hadapan laki-laki bukan mahramnya, dilihat oleh laki-laki, mau-maunya, subhanallah. Dalil yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 53, haramnya ikhtilat, bercampurnya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya di sebuah tempat yang memungkinkan mereka untuk berhubungan, baik dengan saling pandang, saling memberi isyarat, saling bisa bercakap-cakap, saling bisa berhubungan badan tanpa ada penghalang yang menghalang mereka agar tidak terjadi fitnah dan kerusakan. Dalil yang kedua, Al-Ahzab ayat 56 atau 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Jika kalian meminta makanan kepada istri-istri Nabi, mintalah kepada mereka dari balik hijab. Ini ayat memberikan pelajaran kepada kita bahwa haramnya ikhtilat. Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang keimanan mereka jauh dibandingkan manusia sekarang, sahabiyat yang keimanan mereka jauh dibandingkan wanita-wanita centil sekarang, diperintahkan untuk memberikan makanan dari balik hijab. Bagaimana wanita-wanita yang sangat-sangat berkurang rasa malunya di zaman sekarang. Semestinya hijab lebih utama lagi, sehingga tidak terjadi fitnah dan juga kerusakan. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat penyebab ayat ini disebutkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, yadkhulu 'alaikal bar wal fajir. Wahai Rasulullah, masuk ke dalam rumahmu seorang yang baik dan seorang yang buruk. Falau amarta ummahatil mu'minin bil hijab. Alangkah indahnya kalau engkau memerintahkan ibundanya orang beriman, istri-istri engkau, untuk berhijab. Maka turunlah ayat ini. Lihat, ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih hidup, yang mana notabene-nya mungkin sedikit yang terjadi kemungkaran syahwat haram, tapi tetap diturunkan oleh Allah ayat ini. Bagaimana di zaman sekarang yang terjadi kemungkaran bertubi-tubi, bahkan saking bertubi-tubinya dianggap biasa oleh para lelaki. Ini semua akibat ikhtilat. Jadi haramnya ikhtilat itu hukum yang terlupakan. Kalau saya katakan, hukum yang asing. Bahkan di tengah wanita-wanita yang sudah bercadar. Hati-hati. Bahkan di tengah panitia-panitia kajian. Ya, haramnya ikhtilat, hukum yang terasing, yang dilupakan oleh sebagian kaum muslimat. Saya pernah masuk ke dalam sebuah tempat pengajian besar yang hadir ribuan orang. Ketika yang hadir tersebut adalah para perempuan seluruhnya, maka satu langkah saya melangkahkan kaki, saya lihat para perempuan, saya mundur. Saya panggil panitianya. Sediakan hijab sekarang juga, 5 menit saya tunggu, kalau tidak batal kajian. Harus ada yang mengingatkan di tengah kaum muslimin. Kalau tidak, kerusakan yang nyata di tengah kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, "Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin." Yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan hati istri-istri kalian. Lihat di sini, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hadza allazi amartukum bihi wa syara'tuhu lakum minal hijab athhar wa athyab." Yang aku perintahkan dan aku syariatkan bagi kalian yaitu berupa hijab lebih suci, lebih baik. Ya, hati-hati. Makanya saya berpesan kepada siapa saja yang mengadakan acara, terutama orang-orang yang sudah dikenal dengan mengusung dakwah salaf, panitia-panitia kajian, acara-acara, maka saya katakan ittaqillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apabila ada pertemuan yang terdapat di dalamnya ikhtilat, ini menunjukkan hatinya kotor, hatinya tidak suci, hatinya tidak baik. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dua dalil dari hadis ayat Al-Qur'an. Sekarang kita ambil dalil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang pertama riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'atu 'aurah fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan." وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ بِرَوْحَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْلِ بَيْتِهَا. Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar, syaitan akan memperindahnya. Istishraf artinya seseorang meletakkan tangannya di dahinya. Ini namanya istishraf. Syaitan akan memperindah perempuan yang keluar tersebut. Ini sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, dua hal yang terlarang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Apabila wanita keluar, pasti berdandan. Tidak bisa tidak. Apabila wanita keluar rumah, pasti berdandan. Maka takut kepada Allah. Ya, orang-orang yang berdandan ketika keluar rumah bukan malah di hadapan laki-laki yang tahu ilmu agama, dia tidak akan pernah respect. Tidak akan pernah wow. Lalu saya katakan wow gitu, cantik banget. Enggak. Itu malah wanita murahan, rendahan, tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Bagi laki-laki yang dia takut kepada Allah, yang dia tahu ilmu agama, ketika menghadapi seorang yang katanya sudah mengaji ilmu agama, katanya sudah berjilbab lebar, katanya sudah mengikuti pengajian lama, tetapi ternyata pada acara-acara dia sama saja dengan wanita-wanita lain, jatuh sudah itu. Nilainya nol. Al-mar'atu 'aurah idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat, dan jika dia keluar rumah, syaitan akan memperindahnya. Bahkan laki-laki tersebut akan memproteksi keluarga-keluarga perempuannya, dari mulai istrinya, anak-anak perempuannya, untuk berhubungan dengan wanita yang pernah berdandan tersebut, pernah berikhtilat tersebut, agar tidak berhubungan dengannya. Karena maksiat menjalar, dan seseorang sesuai dengan kebiasaan temannya. Maka hati-hati. Berimanlah luar dalam, bukan hanya di sekitaran Masjid Imam Syafi'i. Ketika kita mengadakan kajian seperti ini, benar-benar saya tidak bisa melihat walau sejempol kaki pun ibu-ibu. Dan ini yang membanggakan. Akan tetapi kenapa ketika Anda punya acara, Anda yang memiliki acara, kenapa tidak bisa mengatur acara Anda sendiri sesuai dengan yang diridhai oleh Allah dan memikirkan ridha manusia? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridha an-nas bi sakhatillah, sakhitallahu alaihi wa arda anhu an-nas." Barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka niscaya Allah akan murka kepadanya dan menjadikan manusia yang ridha tadi murka kepadanya. Dan sangat ironi, ternyata laki-lakinya membiarkannya. Ternyata laki-lakinya membiarkannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW di sini bersabda, keadaan yang paling dekat seorang perempuan dengan Rabbnya adalah saat di dalam rumahnya. Ini dalil yang begitu tegas bahwasanya hijab bagi perempuan yang paling terbaik adalah rumahnya, sehingga dia tidak tercampur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Saya pernah mengatakan di sini, nilai seorang perempuan turun di hadapan laki-laki yang tahu kapasitas kesucian ketika perempuan tersebut berani menjawab walau SMS dan chat dengan laki-laki yang bukan mahramnya untuk bermesraan. Apalagi dan begitu juga demikian, nilai perempuan tersebut turun, sangat turun drastis ketika ketahuan dia berikhtilat dengan sengaja dan membiarkan dirinya jadi tontonan laki-laki. Fotonya disebar di media sosial saat dia berikhtilat. Ini benar-benar turun. Walaupun itu bercadar. Hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud sebagai dalil tentang haramnya ikhtilat dan dosa besarnya ikhtilat. Dari Abu Usaid Malik ibni Rabi'ah radhiyallahu an, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa kharijun minal masjid. Dari Abu Usaid Malik ibni Rabi'ah radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang keluar dari masjid. wa qad ikhtalata ar-rijalu ma'an nisa'i fit tariq, dan telah terjadi ikhtilat lelaki dengan perempuan di tengah jalan. Lihat, bukan ruangan ini, Bu. Di tengah jalan. Bagaimana kalau seandainya Nabi Muhammad SAW melihat di dalam ruangan? Beliau bersabda, "Istakhirna," wahai para perempuan. Lihat, yang dinasehati pertama siapa? Perempuan. Bukan laki-lakinya, perempuan. "Istakhirna," minggir kalian. "Falaysa lakunna an tahquqna at-tariq," tidak pantas bagi kalian untuk menguasai jalan, berada di tengah jalan. "Alaikunna bihafatit tariq," hendaknya kalian di samping-samping jalan. Mulai semenjak itu, apa yang terjadi kepada para sahabiyat? "Fakanatil mar'atu tulsaqu bil jidar," maka perempuan nempel dengan dinding kalau mau jalan. "Hatta inna thawbaha la yata'allaqu bil jidar min lusuqiha bihi," sampai pakaiannya kadang terkait dengan dinding, saking nempelnya pakaian tersebut dengan dinding. Dan bahkan demi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya membuat pintu khusus untuk perempuan agar tidak terjadi ikhtilat. Lihat, Bu. Pintu khusus untuk perempuan agar tidak terjadi ikhtilat. Yang mana dengan pintu tersebut mereka masuk keluar dan tidak dibarengi oleh laki-laki pada pintu tersebut. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ini dalil yang ketiga. Hadis riwayat Imam Abu Daud, An-Nafi'in an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nafi' rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau taraktna hadzal baba lin nisa," bahwa alangkah indahnya kalau seandainya kita tinggalkan pintu ini khusus untuk para perempuan. Maka Nafi' rahimahullahu taala berkata, budaknya dan pembantunya Abdullah bin Umar, "Falam yadkhul minhu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma hatta mata." Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tidak pernah masuk ke dalam pintu tersebut sampai beliau meninggal. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat sangat memperhatikan agar tidak terjadi ikhtilat. Ya, agar tidak terjadi ikhtilat. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Nafi' Maula bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yanha an yudkhala al-masjid min babin nisa." Dari Nafi', pembantunya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau bercerita, senantiasa Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah radhiyallahu anhu, beliau melarang untuk dimasuki masjid dari pintu perempuan. Kalau sekarang pintu perempuannya di mana, Ustaz? Pintu perempuan, kalau Anda tahu, kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian di belakangnya itu ada pintu-pintu. Itulah pintu perempuan dulunya, sebelum ada perluasan masjid. Makanya tetap ketika perempuan, ketika perluasan masjid, tetap arahnya di situ. Makanya pintu perempuan ada di pintu 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Karena itulah arahnya pintu perempuan. Dari mulai sebelum perluasan sampai sekarang perluasan. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil selanjutnya yang menunjukkan haramnya ikhtilat, haramnya ikhtilat, bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di sebuah tempat, memungkinkan mereka untuk berhubungan baik dengan pandangan, ucapan, perkataan, ya, yaitu pensyariatan bagi laki-laki, baik itu sebagai imam atau sebagai makmum, untuk tidak keluar masjid. Tidak keluar masjid setelah langsung setelah salam dari sholat. Jika pada sab-sab terakhir di masjid terdapat para perempuan, maka pensyariatan bagi para imam, para makmum, tidak keluar masjid setelah sholat, setelah salam sholat langsung, agar para perempuan bisa keluar duluan, kembali ke rumah-rumah mereka sebelum para lelaki, agar tidak terjadi ikhtilat di antara dua jenis manusia ini. Walaupun tanpa maksud, maka lebih baik para lelaki menunggunya, ya, menunggu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Daud di dalam kitabnya Sunan mengatakan, babun insyirafun nisa'i qabla rijal minas salah. Bab keluarnya perempuan sebelum laki-laki setelah selesai dari sholat. Kemudian Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama makatha qalilan wa kanu yarawna anna dhalika kayma yanfudha an-nisa qabla ar-rijal. Senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika salam salat, maka beliau berdiam sebentar. Ya, mereka beranggapan bahwa hal tersebut agar para wanita keluar sebelum para lelaki. Ini dalil yang menunjukkan diharamkannya ikhtilat. Dan begitulah para sahabiat-sahabiat yang sangat menjaga kesuciannya tidak pernah terlihat oleh lelaki yang bukan mahramnya. Bahkan terkenal di antara para ulama salaf bahwasanya perempuan keluar dari rumahnya hanya beberapa kali dalam hidupnya. Yang pertama yaitu ketika dibawa oleh suaminya. Yang kedua ketika berhaji. Yang ketiga ketika dikeluarkan mayatnya dari rumahnya. Itulah perempuan, wanita muslimah di zaman terdahulu. Apalagi sampai berikhtilat di hadapan laki-laki, bercadar, dipoto, dapat hadiah. La haula wala quwata illa billah. Saya sangat mengecam perbuatan itu. Dan yang melakukan acara, orang-orang yang sudah mengetahui hukumnya, tapi bermudah-mudah. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala meriwayatkan, An-Nisa'a kunna idza sallamna qumna wa thabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man shalla minar rijali ma syaa Allah fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama ar-rijal. Bahwa para perempuan jika mereka telah salam dari salat, mereka langsung bangun Artinya berarti berzikir, berzikirnya sambil berjalan ataupun di rumah. Dan sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang lelaki yang salat bersama beliau tetap sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, maka para makmum pun bangun. Di dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata, "Wa fil hadits karahatu mukhalatati rijalin nisa fit turqat fadlan 'anil buyut." Di dalam hadis ini makruhnya tercampurnya laki-laki di dalam dengan perempuan di jalan-jalan, apalagi sampai di ruangan, apalagi sampai di depan perempuan, ke depan laki-laki. La haula wala quwata illa billah. Nih Ustaz Fian kayak ini, boy. Harus sabar dengan yang mengajarnya. Dalil yang selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan oleh Imam At-Tabarani, dan Al-Hafidz mengatakan hadisnya hasan, dari Ummu Humaid As-Sa'idiyah, bahwasanya beliau ja'at ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu beliau berkata, "Ya Rasulullah, inni uhibbu sholata ma'aki." Wahai Rasulullah, aku sungguh suka salat bersamamu, menjadi makmum. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad alimtu annaki tuhibbina sholata ma'i." Aku sungguh mengetahui bahwa engkau suka salat bersamaku, berimaman denganku. "Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki." Salatmu di dalam rumahmu lebih baik bagimu daripada salatmu di dalam ruangan besarmu. Salatmu di dalam rumahmu lebih baik daripada salatmu di dalam ruangan besarmu. "Wa salatiki fi hujratiki khairun laki min salatiki fi dariki." Dan salatmu di dalam ruangan besarmu lebih baik bagimu dari salatmu di tengah rumahmu. "Wa salatuki fi dariki khairun laki min salatiki fi masjidi qaumiki." Dan salatmu di tengah rumahmu lebih baik bagimu daripada salatmu di masjid kaummu. "Wa salatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min salatiki fi masjidi." Dan salatmu di masjid kampungmu lebih baik bagimu daripada salatmu di masjidku. Ini semua menjaga agar tidak terjadi ikhtilat. Karena tadi dua hal yang pasti terjadi. Apabila wanita keluar rumah, pasti berdandan, mau tidak mau. Dalil yang lain yang menunjukkan haramnya ikhtilat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha." Sab paling terbaik bagi para laki adalah sab pertamanya, dan sab paling terburuk bagi para laki adalah sab terakhirnya, dan sab paling terbaik bagi para perempuan adalah sab paling terakhirnya. dan sab paling terburuk bagi para perempuan adalah sab yang paling awalnya. Bayangkan ini seluruhnya adalah di dalam ibadah dan sholat, yang mana seorang muslim atau muslimah jauh dari rasa was-was, rasa godaan syahwat karena ingin sholat, tetapi tetap saja diharamkan untuk ikhtilat. Bagaimana kalau seandainya bukan dalam keadaan ibadah dan sholat? Bagaimana kalau seandainya benar-benar murni untuk kegiatan-kegiatan duniawi? Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalil yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdurrahman bin Abis, beliau bercerita, sami'tu Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qila lah, aku pernah mendengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ditanya, asyahidta al-'ida ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau pernah ikut salat Id bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abdullah bin Abbas berkata, na'am, walau la makani minas sigar ma syahidtuhu. Iya, kalau seandainya aku bukan orang kecil, anak kecil di zamannya, maka aku tidak bisa menyaksikannya. Artinya dekat dengan Rasulullah SAW karena beliau masih muda. Hatta atal alama alladhi inda darin kathirin kathir ibni salt fasalla thumma khataba thumma atan nisa, sampai datang tanda yang ada pada rumah Katsir bin Salt. Lalu setelah itu beliau salat, maksudnya ketika tanda bayangan sudah datang bahwa boleh waktu itu sudah waktu salat Id. Beliau salat, setelah salat kemudian beliau berkhutbah, kemudian beliau mendatangi para wanita. Lihat kata-kata atan nisa. Kemudian beliau mendatangi para wanita. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, yang dimaksud mendatangi para wanita, yush'iru bi anna nisa kunna ala hidah minar rijal ghaira mukhtalitatin bihim. Ini memberikan isyarat bahwasanya para perempuan di sebuah tempat tertentu dari jauh dari lelaki, tidak tercampur dengan mereka. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa ma'ahu Bilal, dan bersama Nabi Muhammad SAW pada waktu itu mendatangi para perempuan adalah Bilal. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, fihi annal adaba fi mukhatabatin nisa wa fil maw'idah awil hukum alla yahdhura minar rijal illa man tad'ul hajah ilaih min syahid wa nahwihi li'anna bilalan kana yakhdimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa mutawalli qabdhis sadaqah wa amma ibnu abbas faqad taqaddama anna dhalika ightifar lahu bisababi sughrih. Di dalamnya terdapat dalil bahwa adab di dalam berbicara dengan para perempuan dalam menasehatinya atau memberikan hukum kepadanya, yaitu tidak dihadiri oleh para lelaki kecuali yang ada keperluannya, yaitu seperti Bilal membawa Nabi Muhammad SAW membawa Bilal karena Bilal lah yang bertugas mengumpulkan harta sedekah. Nah, adapun Abdullah bin Abbas, kenapa beliau tahu cerita ini? Karena maka beliau dimaafkan karena beliau waktu itu masih kecil. Lihat di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, syahidtul fitra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman radhiyallahu anhum yusallunaha qabla al-khutbah. Aku ikut salat Idul Fitri bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga pernah salat bersama Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka semua salatnya salat Idul Fitri sebelum khutbah Idul Fitri. Kemudian setelah itu mereka berkhutbah. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'anni anzuru ilaihi hina yujallasu biyadihi. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar seakan aku melihat kepada beliau ketika beliau mendudukkan orang-orang dengan tangannya. Ya, begini. Di dalam riwayat Muslim, yujallisur rijal biyadihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendudukkan para lelaki dengan tangannya. Wa dzalika kai la yakhtalitu bin nisa. Itu semua agar tidak tercampur dengan para perempuan. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabiyat, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat gigih untuk tidak berikhtilat sampai di tempat yang penuh sesak seperti masjid, di waktu yang sangat penuh sesak yaitu di musim haji di Masjidil Haram. Mereka tetap berusaha untuk tidak ikhtilat. Lihat tuh ya. Apalagi kita ini nyaman, tentram, enak, punya acara sendiri, mau-maunya dipanggil ke depan, dipoto-foto. La haula wala quwata illa billah. Bayangkan di Masjidil Haram, di musim haji, mereka masih memperhatikan agar tidak terjadi ikhtilat. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, hadis riwayat Bukhari. Ibnu Jurayj radhiyallahu rahimahullah. Ibnu Jurayj rahimahullah berkata, akhbarani Ata'un id muni'a Ibnu Hisham id mana'a Ibnu Hisham min an-nisa at-tawafa ma'ar rijal. Ata' bin Abi Rabah memberitahukan kepadaku ketika Ibnu Hisham melarang para perempuan tawaf bersama para lelaki. Ia berkata, Ibnu Hisham berkata, "Kaifa yamna'hunna wa qad tawafa nisa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ar rijal?" Bagaimana bisa kita larang perempuan untuk tawaf bersama para lelaki? Orang istri-istri Nabi saja tawaf, kemudian di samping kanan kirinya adalah para lelaki. Ai ghaira mukhtalitin bihinna, maksudnya adalah yaitu bagaimana bisa tidak berikhtilat. Qultu ab'da al-hijab aw qablu, aku berkata apakah itu kejadian setelah hijab atau sebelumnya. Kemudian ia berkata ila amri laqad adraktuhu ba'da hijab, ia demi Allah, aku telah mendapatinya setelah hijab. Maksudnya setelah ayat turun. Qultu kaifa yukhalitna ar-rijala, bagaimana para perempuan bercampur dengan para laki? Qala lam yakunna yukhalitna. Lihat di sini. Mereka menyebutkan bahwasanya para sahabiyat setelah ayat hijab turun, maka mereka tidak berikhtilat dengan para lelaki saat tawaf. Kanat Aisyah radhiyallahu anha tatufu hajratan. Ya. Ai nahiyatan. Aisyah radhiyallahu anha senantiasa tawaf di sebuah tempat khusus gitu. Jauh. Yang artinya hajzatan, maksudnya adalah ada semacam pembatas antara beliau dengan para lelaki. Nah, ini begini. Kalau mereka tidak bisa untuk tawaf dalam keadaan tidak berikhtilat, maka mereka akhirnya yakhrujna mutanakkiratin billail. Mereka keluar untuk tawaf dalam keadaan benar-benar tertutup, tidak diketahui, dalam keadaan malam. Fayatufna ma'ar rijal, walakinnahunna kunna idza dakhalna al-bait qumna ay waqafna hatta yadkhulna hala kauni rijal mukhrijina minhu hatta yadkhulna wa ukhrijar rijal. Yang artinya mereka keluar tawaf di malam hari, maka mereka tawaf bersama para lelaki, akan tetapi mereka jika bangun jika masuk ke dalam Masjidil Haram, maka mereka diam ya sampai para lelaki keluar baru mereka masuk, para lelaki keluar baru mereka masuk, para lelaki keluar baru masuk. Subhanallah. Ketika tawaf, bagaimana ketika nyaman, lapang, punya acara sendiri, bukan acara orang lain, mau-maunya panggil, kemudian dipoto-foto, sampingnya laki-laki, kemudian dihadapannya laki-laki, dilihat. La haula wala quwwata illa billah. Disebutkan di dalam kitab Al-Musnad yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i, ada seorang perempuan pembantu Aisyah menemui Aisyah radhiyallahu anha. Lalu perempuan tersebut berkata, "Ya ummul mu'minin, tuftu bil baiti sab'an." Wahai ummul mu'minin, kata si perempuan ini kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Aku sudah tawaf di Baitullah sebanyak 7 kali. Wastalamtu rukna marrataini aw thalatha." Dan aku bisa mengusap Hajar Aswad 2 atau 3 kali. Maka apa jawaban Aisyah? Beliau mengatakan, radhiyallahu anha wa ardhaha, "La ajarakillah, la ajarakillah tudafi'ina ar-rijal ala kabbarti wa mararti." Semoga Allah tidak memberikan pahala atasmu. Semoga Allah tidak memberikan pahala atasmu. Engkau berdesak-desakan dengan para laki, bukankah cukup engkau memberikan takbir saja, lalu lewati, selesai. Takbir lewat. Tidak perlu untuk berdesak-desakan dengan para laki untuk mengusap atau mencium Hajar Aswad. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata, Rawal Fakihi min tariqi Zaidah an Ibrahim An-Nakhai. Al-Fakihi meriwayatkan dari jalan Zaidah dari Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai, beliau bercerita, "Naha Umar an yatufar rijal ma'an nisa." Umar bin Khattab melarang para lelaki tawaf bersama para perempuan. "Fara'a rajulan ma'ahunna fadharabahu bidurrah." Lalu beliau melihat seorang lelaki bersama perempuan tawaf, maka dipukuli oleh Umar dengan pekatnya. Pekat tau lah, Ben. Rotannya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, saya akan menyebutkan potret-potret ikhtilat yang diharamkan, yang terjadi di tengah para kaum muslimin. Yaitu bercampurnya anak-anak, meskipun mereka saudara sekandung, ataupun sebapa, ataupun seibu, anak-anak laki-laki dan perempuan, setelah mumayyiz, setelah umur 7 tahun, bercampur di dalam tempat tidur, tidur bersama dalam satu kamar. Ini ikhtilat yang diharamkan. Berapa banyak kejadian yang sangat mengenaskan dalam hal ini. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. Kalau sudah umur 10 tahun, pisahkan antara mereka dalam ranjang-ranjang mereka. Ini potret pertama terjadinya ikhtilat antara anak lelaki dengan perempuan setelah masa mumayyiz, tidur bareng bersama di atas satu kasur di dalam satu kamar. Yang kedua, yaitu mengambil atau menjadikan seorang lelaki pembantu yang akhirnya bisa berdua-duaan dengan majikan perempuannya. Majikan perempuannya. Yang ketiga, mengambil seorang perempuan sebagai pembantu yang akhirnya bisa berdua-duaan dengan majikan laki-laki perempuannya. Bahkan bukan hanya ikhtilat, tetapi juga khalwat. Ini lebih parah daripada ikhtilat. Yang keempat, termasuk ikhtilat, yaitu membiarkan lelaki yang sudah melamar berdua-duaan dengan wanita yang sudah dilamar oleh lelaki tersebut. Ini juga diharamkan dalam agama Islam. Termasuk ikhtilat yang kelima, istri berhadapan dengan kerabat-kerabat suami yang laki-laki. Istri berhadapan dengan kerabat suami yang laki-laki. Yang keenam, ikhtilat juga di dalam sekolahan-sekolahan, baik itu kampus, pondok pesantren, ataupun sekolahan-sekolahan SD, ya, TK, SMP, SMA. Maka saya nasihatkan ini, terutama SD ITK yang ada di samping rumah saya, hampir setiap hari saya melihatnya, lebih baik ya ketika baris berbaris, maka perempuan, guru-guru perempuan mengurus anak-anak perempuan, guru-guru laki-laki mengurus anak-anak laki-laki. Tidak diperlukan untuk guru perempuan memimpin upacara atau memberikan nasihat di hadapan seluruh anak muridnya. Baik ustadz, ustadzahnya pun melihat. Asik banget nonton ustadzahnya. Ini enggak benar. Kemudian juga ikhtilat di dalam tempat-tempat kerja. Ini kata orang Arab, hadits wala haraj, sudah ceritakan sesukamu. Itulah yang sangat ironi di tengah kaum muslimat. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Dan tidak ada niatan lain dalam hal ini kecuali karena ingin, karena kasih sayang, ingin memberikan nasihat pada kaum muslimat agar benar-benar terjaga kesuciannya sebenar-benarnya. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Bismillah, Ustadz, sekarang para perempuan memfoto dirinya sebagai model pakaian syar'i, dan ada juga yang memfoto tangan, kaki dengan pakaian yang dia pakai, mohon nasihatnya. Maka hukum perempuan menjadi model pakaian syar'i, kemudian difoto, fotonya disebar di Instagram, haram hukumnya. Karena bertentangan dengan larangan Rasulullah Subhanahu wa taala, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah berdandan dengan dandanan wanita jahiliyah generasi pertama. Haram hukumnya karena bertentangan dengan surat An-Nur ayat 30, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah kalian para perempuan memperlihatkan keindahannya. Keindahan di sini baik dari pakaian ataupun kecantikannya. Diharamkan bagi perempuan untuk menjadi foto model. Kemudian difoto, kemudian setelah itu fotonya dimasukkan ke media sosial, Instagram, Facebook, ataupun WhatsApp, Twitter, dan yang lainnya. Dan meskipun akun dari foto-foto tersebut, akun dari media-media sosial tersebut adalah akun privat, maka tetap diharamkan. Karena seprivatnya akun media sosial pasti bisa dilihat oleh para lelaki di zaman sekarang. Baik dengan dilihat oleh suaminya atau dilihat oleh akun abal-abal, yang mana akun tersebut bisa perempuan namanya, akan tetapi sebenarnya yang memilikinya adalah para lelaki. Diharamkan dalam agama Islam, dan ini termasuk tabarruj dan dosa besar. Ya, perhatikan baik-baik, seorang perempuan menjadi foto model dosa besar. Dosa besar. Apalagi sampai jalan di catwalk, kemudian setelah itu di hadapannya para perempuan ataupun para lelaki. Walaupun di hadapannya para perempuan, meskipun dia berjilbab syar'i, bahkan sekarang lagi model, berjalan di catwalk dengan bercadar. Cadar jadi tren, bukan jadi pakaian syar'i, tapi pakaian tren. Maka ini haram. Kenapa? Karena terbukti bahwa pentas tersebut foto videonya tersebar, dan itu berarti berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, dan itu dosa besar. Ibu-ibu harus ingat, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya dosa besar. Ya, disebut oleh Rasulullah SAW sebagai munafik, wanita-wanita munafik. Makanya sangat-sangat disayangkan ketika acara-acara yang semestinya dia harus lebih menjaga auratnya, kecantikannya. Apa sih susahnya menerima tamu dengan pakaian yang biasa saja? Berdandan hanya di hadapan lakinya saja. Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah kenyang untuk mendengar kajian-kajian. Ini saya sangat menyayangkan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa fikum barak. Saya seorang single parent dan pekerja profesi di bidang kesehatan. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz mengikuti acara seminar dan workshop? Adapun agar tetap bisa terus menjalankan praktek, diwajibkan mengikuti acara-acara tersebut untuk memenuhi standar kompetensi profesi yang ditetapkan oleh pemerintah. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Jika acara seminar dan workshop tersebut ikhtilat, haram hukumnya untuk mengikuti. Lalu bagaimana Ustadz untuk tetap mengerjakan prakteknya? Maka kerjakan praktek tanpa harus mengikuti acara yang haram-haram. Berarti kalau begitu kita tidak bisa mengejar standar kompetensi, maka cukup standar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Atau berusaha mencari seminar profesi, seminar atau workshop yang tidak ada ikhtilatnya. Siapa yang berusaha pasti bisa. Artinya gini Bu, pertanyaan-pertanyaan seperti ini pasti akan banyak. Dan jawaban saya tidak akan pernah berubah. Ibu cari alasan bagaimana saja, tidak akan berubah. Artinya, pojokkan saya gimana saja, gak akan berubah. Ikhtilat tetap haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Maaf kepanjangan. Iya, memang panjang. Bagaimana jika si fulanah pergi satu mobil dengan calon suaminya, tetapi di mobil itu ada bertiga dengan suami saudara kakeknya? Suami saudara kakeknya. Suami saudara kakeknya fulanah. Suami saudara kakeknya fulanah. Ala kullinya. Dengan tujuan ke rumah ayah kandung fulanah untuk si fulan meminta izin ingin menikahi fulanah. Padahal sebelumnya fulan sudah khitbah ke rumah fulanah, namun saat itu ayah kandung fulanah tidak menghadiri karena urusan pekerjaan. Namun beberapa pekan setelah acara khitbah, ayah kandung fulanah berkata tidak mau menikahkan fulanah jika fulan atau laki-laki tersebut tidak menemui ayahnya. Alasan fulanah ikut agar bisa meminimalisir memungkinkan kemungkinan buruk yang akan terjadi. Bolehkah seperti ini? Haram. Si laki-laki datang ke rumah orang tuanya. Kemudian orang tuanya dan laki-laki itu berkata, "Pak, saya hati saya sudah terpaut dengan anak perempuan Bapak. Mohon saya diizinkan untuk menikahi anak perempuan Bapak." Kemudian nanti bapaknya mengatakan kepada anak perempuannya. Anak perempuannya jika setuju, maka bapaknya tidak boleh menghalanginya. Ini hati-hati nih. Kesalahan dan kezaliman para orang tua menghalangi anak perempuan untuk menikah. Padahal yang menikahi anak perempuan laki-laki muslim. Ya, baik agamanya. Maka hati-hati ini. Tugas wali, tugas orang tua laki perempuan adalah menanyakan kepada anak perempuannya, "Nak, itu ada laki-laki melamarmu, kamu setuju tidak?" Itu tugasnya. Bukan tugasnya untuk menentukan diterima atau tidak. Emang yang mau nikah siapa? Yang mau nikah adalah anak perempuannya. Orang tuanya cuma sebagai wali, tidak ada keputusan apa-apa. Itu hati-hati baik-baik. Ya. Orang tuanya bukan yang mempunyai kewenangan atas keputusan diterima atau tidak. Ini salah, salah cara berpikir, salah tatanan di dalam berpikir. Orang tua hanya bertugas menjadi wali, kemudian memintakan izin kepada anak perempuannya. "Nah, itu ada anak laki-laki melamar kepada saya untuk melamarmu, kamu mau tidak?" Itu tugasnya orang tua laki-laki, bukan "kamu dari mana, pekerjaanmu apa?" Ya, bukan. Orang tua laki-laki tidak berhak untuk menahan anak perempuannya menikah kalau anak perempuannya sudah mau. Sebagaimana orang tua laki-laki tidak berhak untuk memaksa anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tankihu al-mar'atu hatta tusta'dhan. Seorang perempuan tidak boleh dinikahkan sampai dimintai izin. Ya. Jadi tugas wali laki-laki bukan menentukan, "Iya, kamu boleh nikah. Iya, kamu enggak boleh nikah." Bukan, itu salah besar. Ya. Itu bilang kepada ibu, kepada suami-suami ibu. Yang ibu-ibu sekarang mempunyai anak perempuan, tugas wali laki-laki adalah menjadi wali dan memintakan izin kepada anak perempuannya. Adapun yang menentukan saya terima atau tidak terima, itu adalah anak perempuannya. Wali laki-laki tidak ada urusan. Emang dia mau nikah dengan walinya? Ini hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Ini tidak benar. Jadi yang terjadi itu haram apabila calon laki-laki, calon suami laki-laki, calon suaminya bersafar bersamanya. Ya, meskipun perempuan, tapi masih mending dalam pertanyaan ditemani oleh mahramnya, itu masih mending. Kalau seandainya tidak ditemani, maka diharamkan. Wallahu a'lam. Akikah anak laki-laki? Kan dua ekor kambing sesuai dengan sunnah. Kenapa harus ada kannya itu? Bagaimana untuk anak yang lahir kembar dua? Berarti empat. Anil gulami syatan. Yang artinya atas anak laki-laki dua ekor kambing disembelih. Berarti kalau seandainya dua anak laki-laki, berarti empat kambing disembelih. Ustaz, sangat berat Ustaz. Maka jawabannya perlahan-lahan. Kapan dia mampu dikumpulkan dulu duitnya, kemudian kapan mampu sembelihkan untuk akikah anak laki-laki tersebut. Wallahu a'lam. Bagaimana bila saya mengunjungi suami di daerah kerja, safar, dan anak laki-laki saya baru berumur 4,5 tahun, yang hanya orang beridentitas terdaftar yang bisa ke sana. Saya mengunjungi dengan menggunakan jatah dari perusahaan 3 tahun sekali. Umur 4,5 tahun itu wujuduhu ka'adamihi. Anak laki-laki umur 4,5 tahun, keberadaannya seperti tidak adanya, tidak bisa menjaga. Ya, tidak bisa menjaga. Maka diharamkan perempuan tersebut bersafar kecuali dengan mahramnya. Dan anak laki-laki yang baru berumur 4,5 tahun bukan mahram yang diperbolehkan untuk menemaninya karena belum baligh. Wallahu a'lam. Apakah sah bagi seorang wanita untuk mencari wali nikah kepada penghulu dikarenakan ayahnya sedang merantau, padahal wanita tersebut bisa menjadikan pamannya sebagai wali, namun pada saat ijab pamannya tidak menjadi wali nikah? Maka jawabannya tidak sah. Seorang perempuan yang mempunyai wali, lalu dia mencari wali lain selain wali aslinya. Bapaknya merantau, oke, ada berarti pamannya. Dan bapaknya merantau ini bisa mewakilkan kepada pamannya. Dan saya beri solusi, bapaknya yang merantau kan bisa ditelepon, bisa memberikan surat pernyataan. Saya mewakilkan perwalian saya kepada si fulan, entah itu pamannya, entah itu penghulu, bisa saja. Asalkan wali aslinya memberikan perwakilan kepada perwakilan perwaliannya kepada penghulu tersebut, bisa saja. Yang saya pahami dari pertanyaan, bapaknya tidak memberikan perwakilan. Nah, ini tidak benar. Kalau seandainya wali aslinya tidak memberikan perwakilan, lalu perempuan tersebut mencari wali yang lain, maka ini diharamkan dalam agama Islam. Kecuali kalau memang wali aslinya tidak mau menikahkan, maka pada saat itu dia berhak untuk mencari wali yang bisa menikahkannya. Dan dalam hal ini adalah wali hakim setelah dia mengadukan ke pengadilan. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau kita menghadiri acara reuni sekolah Ustadz yang acaranya diadakan di tempat umum, bolehkah itu Ustadz? Dan bagaimana cara menghadiri pesta pernikahan yang di sana ada acara musik dan ikhtilat? Maka acara reuni, baik itu reuni TK, reuni SD, ya, karena semua reuni, berjualan di pasar, reuni macam-macam. Maka apabila terjadi ikhtilat, haram hukumnya. Apabila diundang pernikahan, datangi. Kalau ternyata ketika mendatangi terjadi musik dan ikhtilat, maka tidak masuk, haram hukumnya. Ya, seperti itu solusinya. Artinya kita sudah berniat untuk mendatangi, ternyata terjadi kemungkaran dan kita tidak bisa mencegahnya, pulang. Sudah lepas kewajiban kita. Berarti kada makan tempat lain. Kalau ikhtilat di medsos dalam satu grup WA, bagaimana pendapat Ustaz? Maka jawabannya, grup WhatsApp apabila terjadi ikhtilat, maka diperhatikan. Apa fungsi grup tersebut? Jika grup tersebut, seperti misalkan saya punya grup kowarir. Ada 5 grup kowarir yang saya bimbing. Dan saya sebenarnya sudah minta kepada para admin untuk berhenti. Karena sekarang sudah ada aplikasi Halo Ustadz yang lebih mumpuni untuk menjawab pertanyaan. Saya katakan kepada mereka, sudahlah, yang ditanya ini tidak berilmu. Tanya kepada para dokter-dokter itu. Syekh-syekh, dokter-dokter di bidangnya. Dan sekarang memudahkan, bahkan bisa bertelpon langsung. Tapi para admin tidak mau. Maka akhirnya tetap dijalankan. Dengan segala macam keterbatasan ilmu untuk menjawabnya. Maka ini tidak mengapa. Ya, hanya sekedar saya menerima pertanyaan dan saya menjawab pertanyaan. Tidak ada hubungan sama sekali. Itu pun bisa bermasalah. Itu pun bisa bermasalah. Ya. Ini tidak mengapa, asalkan untuk bertanya. Tetapi jika digunakan untuk hal-hal yang hanya sekedar duniawi, bisa berkumpul antara teman reuni SD, reuni TK tadi, maka ini dijauhi, keluarlah, karena tidak akan mendatangkan manfaat. Nih, ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum saya lanjutkan tentang ini, saya sering membuat video-video gitu. Kemudian ada beberapa, entah laki-laki atau ibu-ibu atau saudari-saudari muslimah, yang kadang-kadang komen, Ustaz, ketika membuat video, wajah pian jangan terlalu parak. Maka gak mungkin ibu saya pakai hijab, pakai cadar. Ya, maka kalau seandainya perempuan ada yang ikut follow Instagram saya ataupun Facebook saya, maka dengarkan suaranya saja. Kalau seandainya dianggap wajah ini menjadi pengganggu, ya, maka dengarkan suara saja, ambil manfaatnya. Ya, wallahu a'lam. Saya mohon penjelasan tentang wanita safar tanpa mahram serta batasan-batasan yang dibolehkan dalam syariat. Saya sebulan sekali jenguk anak di pesantren di luar kota dan tidak ada mahram yang menemani. Maka cari mahram. Lah kasih. Ya. Hati-hati nih, cari mahram secepatnya. Kalau seandainya Anda mempunyai anak perempuan atau anak laki-laki yang ada di pesantren, cari mahram secepatnya. Banyak laki-laki yang membuka dirinya untuk bisa dinikahi oleh saudari muslimah. Maka hukumnya haram tetap. Ya, hukumnya haram tetap. Bagaimana hukum seorang istri yang melayani pembeli di dalam toko tanpa mahram? Maka jawabannya, diusahakan perempuan tersebut harus ditemani oleh mahramnya di toko tersebut. Ya, karena dikhawatirkan terjadi khalwat berdua-duaan di dalam toko. Dan berapa banyak viral di sosial media. Ya, perempuan-perempuan yang berjualan viral di sosial media. Gara-gara perempuan tersebut cantik. Maka hati-hati, berusahalah agar perempuan tersebut ditemani mahramnya ketika berjualan. Ustaz, susah sekali untuk mengerjakannya. Maka surga Allah memang jalannya susah. Tidak semudah jalan ditaburi bunga-bunga yang indah. Surga Allah, huffatil jannah bil makarih. Surga diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh manusia. Harus usaha. Ya, wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Bagaimana jika diajak sekeluarga menonton ke bioskop sedangkan di dalamnya gelap dan tidak ada interaksi atau isyarat melihat kepada orang lain? Haram. Yang gelap ini yang lebih berbahaya. Busiah terjapai orang lain. Ya, ini haram. Nonton di bioskop haram. Nonton apa yang dihalalkan? Yang pertama ada musik yang dilihat yang bukan mahram. Kemudian yang ketiga berikhtilat di tempat yang gelap. Subhanallah. Ya, ini haram hukumnya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Nyaman epian menyambat haram-haram tarus teh. Kayak itu Bang sudah hukumnya. Siapa yang berdakwah dengan kepentingan manusia, maka pasti dia disukai manusia, tapi dibenci oleh Allah. Hati-hati itu. Saat lebaran di rumah nenek selalu berkumpul semua sepupu. Sepupu saya, laki-laki dan perempuan. Apakah itu termasuk yang diharamkan Ustaz? Jika bukan mahram, maka jangan berkumpul. Dalam artian tetap ke rumah nenek, tapi usahakan ada tempat laki-laki, ada tempat perempuan. Usahakan. Pokoknya nih, kalau diusahakan bisa. Ya, kalau diusahakan niscaya bisa. Bagaimana dengan perempuan yang berjanda? Nikah. Bekerja di luar rumah, yang mau tidak mau dia berikhtilat dengan laki-laki. Dan apabila dia diam di rumah saja, siapa yang akan menanggung dia dan anak-anaknya? Suami barunya, wahai jandaisme. Menikahlah. Ini saya beneran nih, lihat wajah saya. Menikahlah. Secepatnya, saya tunggu undangannya. Menikahlah. Terima laki-laki yang melamarmu. Jangan, mohon maaf, jangan terlalu berpilih. Kalau seandainya dia baik agama, baik akhlak, atas dasar apa kita menolak cintanya? Subhanallah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Ya, pinanya banyak undangan habis ini. Insyaallah. Dan itu mengurangi fitnah di antara para jamaah. Ya, itu mengurangi fitnah di antara para jamaah. Terutama jamaah laki-laki. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana jika menyelenggarakan acara misal akikahan di halaman rumah masih ada potensi bercampur laki-laki dan perempuan saat makan? Padahal sudah diniatkan laki-laki makan di luar halaman, sedangkan perempuan makan di dalam rumah. Maka jawabannya tetap haram. Ya, berusaha untuk tidak terjadi ikhtilat. Berusaha. Berusaha. Barakallahu fiik, Ustaz Afwan. Saya ini kan penjual online, di mana promo jualan sebagian besar di medsos seperti Instagram dan Facebook. Nah, di dalam medsos ada pembeli wanita dan laki-laki. Biasanya mereka membeli dengan cara mewafri atau chat langsung ke WA ulun. Apakah kegiatan jual beli tersebut termasuk berikhtilat dengan laki-laki yang bukan mahram? Dan satu lagi Ustaz, kurir lelaki sering datang ke rumah ulun karena mengantar barang pesanan ulun. Apakah hal tersebut termasuk ulun berikhtilat dengan laki-laki yang bukan mahram? Notabene kebanyakan di saat pengantaran barang tidak ada suami saya di rumah. Tidak, ini tidak masuk. Karena pertama, waktu itu yang dilakukan adalah hubungan yang diperlukan, hanya sebatas penjualan. Kalau seandainya SMS, mohon maaf, Pak, barang Bapak sudah saya kirim. Dan tidak perlu pakai, mohon maaf, Kak lah. Barang pian sudah ulun kirim. Enggak perlu. Bapak saja. Kalau seandainya kita tahu itu laki-laki. Atau sebut saja, mohon maaf, barang sudah dikirim. Sudah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau kurir yang mengantarkan barang, ya, maka dia kan tidak masuk ke dalam rumah. Ya. Jangan sampai memasukkan laki-laki yang bukan mahram ke dalam rumah. Kalau seandainya di luar rumah, maka itu lebih baik dan lebih terjaga hatinya. Jadi intinya yang tadi tidak termasuk ikhtilat. Allahu a'lam. Bagaimana jika suami ingin mengajari anak untuk berenang, sedangkan arena kolam renang jelas terdapat potensi besar terbukanya aurat perempuan yang bukan mahram? Apakah alasan mengajari anak berenang diperbolehkan? Haram kalau anak perempuannya sudah baligh atau mumayyiz. Ya, atau mumayyiz. Makanya itu pesantren Intan Ilmu nanti insyaallah dalam 1-2 bulan ini ada kolam renang dan nanti akan dibuka khusus untuk waktu jam dan jam waktu hari khusus untuk perempuan. Bekunyung pian situ setelahnya. Ya. Nanti akan ada peraturan yang sangat ketat, mudah-mudahan. Jadi bagaimana jika di dalam perkuliahan di pasar yang pasti terdapat ikhtilat, namun kita ada keperluan, jadi apa yang dilakukan? Apakah dalam keadaan itu juga akan tetap berdosa? Dan sebelumnya jika kita tahu seperti yang Ustadz sebut, mengambil hadiah dan foto, bahwa hal itu juga termasuk ikhtilat, apakah juga berdosa dengan ketidaktahuan? Kalau tidak tahu, tidak mengapa. Tidak tahu, Rabbana la tu'akhirna inna sina au akhta'na. Wahai Rabb kami, janganlah tulis dosa atas kami jika kami lupa atau kami keliru. Keliru karena ketidaktahuan. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan untukku atas umatku kekeliruan karena ketidaktahuan, kelupaan, dan yang dipaksa. Adapun perkara di pasar, maka seperti yang saya ungkap tadi, jangankan di pasar, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, harus berusaha. Jangan sampai terjadi ikhtilat, harus berusaha. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana kalau ke pasar? Sama. Kami hanya punya satu kamar dan tidur berempat. Jadi anak saya yang sudah 7 tahun tidur bersama dengan adiknya yang 4 tahun. Satu kamar tapi beda kasur, terhalang oleh kami orang tua. Apakah seperti itu dilarang? Apakah kami harus pindah rumah? Walau ekonomi kami lagi seret, belum lagi ibu saya selalu sedih kalau kami mengutarakan niat pindah rumah. Maka jawabannya, diusahakan untuk mencari rumah yang kamarnya berbeda. Ya, yang kamarnya berbeda untuk anak yang sudah lebih daripada mumayyiz. Ya. Tetapi kalau seandainya keadaan ekonomi tersebut mengakibatkan dia tidak mampu, minimal sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan, yaitu tempat tidurnya berbeda. Karena kalau kamar tempat tidurnya saja berbeda, tetapi kamarnya tidak berbeda, maka anak-anak yang sudah lebih dari mumayyiz, bukankah mereka akan berganti baju di situ? Itu yang jadi masalah, Bu. Ya, itu yang jadi masalah. Wallahu a'lam. Dan ibunya yang sedih ketika anaknya ingin berpindah rumah, maka ibunya dipahamkan bahwasanya berpindah rumah bukan berarti meninggalkan ibu dan semisal. Dipahamkan. Wallahu a'lam. Apa ada batasan usia yang usia anak yang masih boleh berjabat tangan dengan ustaz atau ustazahnya? Seperti pada usia anak kelas 1 SD, atas jawabannya Ustaz, jazakallahu khair. Maka jawabannya, selama belum baligh tidak mengapa. Selama belum baligh tidak mengapa. Akan tetapi jika sudah mendekati baligh, lebih baik ya, bukan wajib, lebih baik dia dijaga untuk tidak bersalaman kecuali dengan yang mahramnya. Ya, wallahu alam. Apakah Apakah makan di tempat umum ikhtilat? termasuk haram meskipun bersama mahram. Maka jawabannya sama seperti yang saya ungkapkan tadi. Ya, dia makan di mana saja halal, dan apabila terjadi ikhtilat, dia mencari tempat yang benar-benar berusaha untuk tidak ikhtilat, tidak tercampur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Bisakah seorang anak yang hiperaktif menjadi mahram kita saat safar? Kalau menurut umurnya sudah balig, tapi untuk pemahamannya terkadang dia kurang pemahamannya. Ini saya tidak bisa jawab. Mungkin saya akan tanyakan nanti kepada yang lebih bisa menjawab. Allahu a'lam. Bagaimana hukum membaca Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal maupun yang masih hidup? Maka jawabannya belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Khadijah meninggal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum ada riwayat mengirimkan Al-Fatihah kepada Khadijah. Ketika Ruqayyah, Ummu Kalthum, Ibrahim, anak-anak perempuan Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak-anak laki-laki Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, belum ada contohnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirimkan Al-Fatihah. Bolehkah melaksanakan akad nikah di masjid? Nah, ini bagus pertanyaan. Jawabannya, jumhur ulama menganjurkan untuk akad nikah di masjid berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi. Wa a'linun nikah wa ja'aluhu fil masajid. Umumkanlah nikah dan jadikanlah nikah tersebut di masjid-masjid. Tetapi hadis ini lemah, maka pendapat yang lebih kuat adalah boleh. Lihat perkataan saya, boleh melakukan akad nikah di masjid, tapi bukan sunnah. Apalagi sampai ada beberapa waktu yang lalu, ada seorang masyhur di tengah para milenial, anak-anak muda, suaranya bagus, wajahnya ganteng, kemudian menikah di masjid agung setelah sholat subuh berjamaah. Akhirnya menjadi tren di tengah anak muda, menikah setelah sholat subuh berjamaah di masjid agung. Ini belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu a'lam. Apakah boleh bagi perawat laki-laki untuk melayani pasien perempuan dan sebaliknya? Kadang pasien yang lawan jenis tersebut diharuskan membuka auratnya, sedangkan tidak ada mahram yang dapat mendampingi atau menggantikannya. Jazakumullahu khair. Maka jawabannya, asal hukumnya diharamkan. Asal hukumnya diharamkan, otomatis pada saat itu dia meminta kepada perawat-perawat perempuan yang melakukannya. Ya, yang melakukannya. Tetapi jika benar-benar terpaksa, maka masuklah kaedah ad-darurat tubihul mahdhurat wad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Keadaan yang terpaksa membolehkan yang diharamkan, tetapi keadaan terpaksa tersebut dibatasi dengan batasan-batasan tertentu sesuai dengan batasannya. Jadi saya beri contoh, misalkan seorang perempuan hamil, kemudian dia sudah berusaha maksimal di kota tersebut mencari dokter kandungan perempuan, dia tidak dapat adanya dokter kandungan laki-laki, maka pada saat itu mau tidak mau dia wajib untuk mau tidak mau dia berarti memeriksakan kehamilannya kepada dokter laki-laki tersebut karena tidak ada dokter perempuan. Lihat kata-kata saya, tidak ada. Kalau ada tetapi beda kelas, mungkin laki-laki lebih pengalaman, perempuan tidak pengalaman, laki-laki hasilnya bagus, perempuan hasilnya tidak bagus, maka tetap kepada dokter perempuan kalau ada. Ini tidak ada. Maka pada saat itu dia pergi ke dokter laki-laki. Tapi yang dibuka hanya sebatas yang diperlukan. Contoh misalkan ketika perempuan memeriksakan kandungannya, yang dibuka bagian perut saja. Ya. Jangan pian datang, "Nih, dokter." Ya. Ya. Ini tidak seperti itu. Jadi dibuka dan kemudian wajib ditemani oleh mahramnya, suaminya atau kakak laki-lakinya atau yang semisalnya. Allahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga nasihat ini bermanfaat dan bisa diterima, dan mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian-kejadian di tengah semua muslimah yang mengusung dakwah salaf, terutama ikhtilat-ikhtilat yang diharamkan.